ancora meglio, se sono appena dotti pensare da qui. Ora sa tu si va, io mangio con l'uranni, ancora buca, come io all'ancano io su mi. Ma mazza giù, l'andiaga, tu mi mangia canto. Ayangkara, lekas tak pergi. Dan dia kan embung pagi bertirai kembali seperti dulu. Kami yang sunyi, janganlah kau tertawa di atas tangis kami. Kemanakah hutan kayu dan cemara sejati, hingga air menari melebur semua ini. Tolonglah jiwa kami ini, selamatkan alam milik kami. Hayangkara, lekaslah pergi. Dan biarkan embun pagi berkilau kembali seperti dulu. Dengar suara kami yang terhimpit beri masuk luka kami dalam kasih. Dengar suara kami yang terhimpit beri basuh luka kami dalam kasih. Dalam kasih.